Nabi enteng saja. Tidak kayak musyafah sekarang, kalau ada debat bingung, Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan, masalu kaya Abu Bakrin, masalu Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh itqala rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah, kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wis musibah lan wis musibah. Ya tapi sudahlah, ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar ini terus. Kang Nuwe Haji. Ya Allah. Kula rawuh. Matur nuwun sangat. Panjang sami rawuh mriki dalam rangka hormat Khalifah Masyaye Ploso Khataman Eya temen dipun dateng Al Mukarram panjang dipun Gus Baha. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah pun saged paling pahormatan ingkang sae namung mugi-mugi Allah paling piwales, paling rahmat, paling barokah dateng kula panjenengan khusus dateng kanca-kanca musyawirin saged bareng himmah aliyah mugi-mugi tumbuh-tumbuh kados Gus Baha ingkang kita pirengaken menika. Ingkang terakhir donga kula suwun Kiai ingkang nembe rawuh haji di Kiai Mawahi Pusomat monggo. Innaka antal haqqul mubin akhina fika laka fika ya Allah wa akhina ya Allah fi mu'alati awliyaika ya Allah silman li awliyaika wa harban li a'daika ya Allah ilahana aqimna bisyudika fi aida hatta takuna himmatuna ya Allah fi aditari ila akalimatika la'ulya ya Allah ya Allah ya Allah mutmainin syaitin ya farihina musrunina ya Allah bihaqi annaka al-haqqul mubin wa bihaqi annaka al-haqqus samad wa bi jahi wa jami ahbika Muhammad sallallahu alaihi wasallam urzukna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.